rafihi ad-dhammah al-muqaddarah ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kenapa? Karena diakhiri dengan alif. Jadi dengan alif. Isim maksur. Sadiqi khabar marfu ya, sebagian menambahkan bil mubtada ya, boleh ya nambah demikian. Ini untuk menunjukkan amilnya adalah al-mubtada. Amil yang menyebabkan khabar itu marfu adalah mubtada. Ya, begitu juga amil pada al-mubtada adalah al-ibtida. Amil maknawi sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa alamatu raf'ihi الضمه المقدره على ما قبل ياء المتكلم منع min zuhuriha al-munasabah. Itu yang kita, ini yang paling singkat ya, al-munasabah. Ya, atau mau dijawab mana min zuhuriha ya, istighalul mahal bil harakatil munasabah, boleh. Mana amin zuhuriha al-munasabah wa huwa, ingat ya, mudhaf. Walia domirun muttasil mabniun ala as-sukun fi mahalli jarrin mudaf ilaih. Di mahal jarri mudhafir ilaih. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, abuka karimun. Abuka mubtada marfu wa alamatu rafihi, apa alamat rafa'nya? Al-waw. Ya, ada yang menjawab alamat rofaknya domah muqaddarah. Nah, yang benar adalah al-waw niyabatan anid dhamma. Li'annahu, kenapa dia alamat rofaknya adalah al-waw sebab mengganti dari dhamma? Karena abuka minal al-asma'i al-khamsah. وهو مضاف والقاف ضمير متصل مبني ala al-fathi fi mahalli jarin mudaf ilaih. Karimun khabar marfu'un wa ala matu taf'ihi الضمه الظاهره على اخره خبر مرفوع ومتروك في الضمه الظاهره على اخره لانه isim mufrad. Ya, ini kira-kira jawabannya. Musa Sadiqi, Musa alamat rafa'nya domah muqaddarah mana min dhuhriha ta'adur, karena Musa isim maksur. Sadiqi khabar alamat rafa'nya domah muqaddarah mana min dhuriha al-munasabah, karena dia bersama dengan ya al-mutakallim. Ya, abuka alamat rofaknya adalah waw sebagai pengganti dari domah, karena abuka minal asma'i al-khamsah. Sementara karimun alamat rofaknya adalah ad-dhammah al-zahira al-akhiri fil-annahu isim mufrad. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah lanjutan materi akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.